Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً فَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ fa inna khairal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarrul umri muhdatsatuha fa inna kullal muhdatsatin bid'ah wa kullal bid'atin dalalah wa kullal dalalatin finnar. Ikhwani fiddin faratalabah rahimani wa rahimakumullah, melanjutkan membaca kitab Al-Qawa'idu wal Usulul Jami'ah karya Syekh Alamah Abdurrahman bin Nasir As'adi rahimahullah, dan kita masih pada kaidah yang ke-8, yaitu kaidah al-ahkamul usuliyatu wal far'iyatu la tatimu illa bi amrain. Hukum-hukum usul dan furu' tidaklah sempurna melainkan dengan dua perkara, wujudu syurutiha wa arkaniha, adanya terpenuhinya syarat-syarat dan rukun, wantifa'u mawani'iha, dan hilangnya penghalang-penghalang. Nah, barakallahu fikum. Kita lanjutkan. Qala mu'alib rahmatullah, wa min furu'i hadal asli as-salatu latasihu hatta tujadu arkanuha, dan di antara cabang dari kaidah ini yaitu as-salatu la tashihu hatta tujadu arkanuha, salat tidak sah sampai dipenuhi ada semua rukun-rukunnya. 6. wa syurutuha, demikian juga terpenuhi syarat-syaratnya. Ada berapa syarat salat? Sebelah kanan, siapa sebelah kanan? Ada berapa syarat salat? 9. 6. Sebutkan. Islam, berakal, balig atau tamyiz. Syarat wajibnya balig, tamyiz syarat sah. Ya, syarat wajibnya balik, tamyiz syarat sahnya sholat. Artinya kalau belum balik dia sholat boleh selagi dia tamyiz. Kemudian, nah, menutup aurat. 4, 5, menghilangkan najis dari badan, pakaian dan tempat sholat. Kemudian 6, mengangkat hadas atau toharo. Ketujuh, masuk waktu. Nah, 8, menghadap kiblat. Satu lagi, niat. 6, ahsantum barakallahu fikum. 6, salat tidaklah sah melainkan terpenuhi rukun dan syaratnya. Syarat salat tadi baru disebutkan yaitu Islam, berakal, balik, bersuci, toharo, kemudian bersihnya atau sucinya, tempat sholat, pakaian dan badan. Nah, kemudian juga masuk waktu, menutup aurat. Nah, juga niat dan menghadap kiblat. Nah, dan juga rukun-rukunnya terpenuhi, yaitu takbiratul ihram, berdiri bagi yang mampu untuk sholat wajib, membaca al-fatihah. Nah, rukuk, bangkit dari rukuk, kemudian sujud, bangkit dari sujud, duduk di antara dua sujud, membaca tasyahud, akhir tumakninah dalam setiap tartib juga. Nah, tumakninah dalam setiap rukun, tartib dan juga salam. Nah, barakallahu fikum. Qala wa wajibatuha, dan demikian juga kewajiban-kewajibannya. Enam, yaitu diantaranya semua takbir kecuali takbiratul ihram atau yang disebut dengan takbiratul intiqal. Enam, juga membaca, wajib membaca subhana rabbil azim minimal yaitu sekali, wajib sekali. Enam, juga membaca sami Allahu liman hamida. Enam, bagi imam dan munfarid dan juga bagi makmum, rabbana walahal hamd. Nah, kemudian juga mengucapkan subhana rabbil a'la sekali. Nah, tasyahud awal dan juga duduk untuk tasyahud awal. Nah, itu kewajiban-kewajiban sholat. Qala wa tantafil mubtilatuha, dan juga hilang, tidak ada pembatal-pembatalnya. Nah, terpenuhi rukun, terpenuhi syarat kewajiban, dan juga tidak ada pembatal-pembatal. Enam, apa pembatal sholat? Makan minum dengan sengaja, berbicara dengan sengaja. Enam, meninggalkan rukun atau syarat. Enam, atau perkara-perkara lainnya yang dijelaskan dalam kitab-kitab fikih. Enam. Qala wahya ikhlalu wahyal ikhlalu bi syai'in minasyurut awil arkan li ghairi udrin aw fi'lin ma yunafiha, yaitu melakukan perkara, melakukan suatu perkara yang al-ikhlal, merusak, al-ikhlalu bi syai'in, merusak sesuatu minasyurut, dari syarat-syarat atau rukun-rukun, li ghairi udrin, tanpa ada udzur, aw fi'lin ma yunafihi, atau perbuatan yang bertentangan dengannya. Qala wa kadzalika siyam, demikian juga siyam, labudda fi sihhatihi min wujudi jami'i lawazimihi, mesti untuk sahnya siyam terpenuhi semua lawazimnya, konsekuensinya, wa syurutihi, dan semua syaratnya, wa min tifa'i mawani'ihi, dan juga dari perkara penghalang, hilangnya penghalang-penghalangnya, wahyal muftirat, yaitu perkara-perkara yang membatalkan. Qala wa kadzalikal hajju wal umrah, demikian juga haji dan umrah. 6. Disyaratkan bagi saum, yaitu syaratnya orang muslim yang berakal balig, enam, yang dia itu sehat, tidak sakit, kemudian mukim, tidak safar, enam, dan juga mampu mengerjakan tanpa ada kesusahan yang sangat, yang membahayakan, enam, dan syarat tambahan bagi wanita, yaitu dia dalam keadaan suci dari haid dan nifas, yaitu tidak terkenai haid dan nifas. Itu syaratnya. Syarat kemudian rukun dari siam yang harus terpenuhi, yaitu menahan dari, menahan diri dari perkara-perkara yang membatalkan. 6. Sejak terbitnya matahari sampai terbenam. 6. Demikian juga dalam perkara haji dan umrah. Haji wajib sekali dalam seumur hidup. Naam, itu wajibnya. Barakallahu fikum. Rukunnya berupa ihram, wukuf, tawaf, sa'i. Naam. Itu rukun haji. Adapun rukun umrah yaitu ihram, tawaf, sa'i. Naam. Dan kewajibannya perkara-perkara yang dirinci dalam kitab-kitab fikih. Naam. Barakallahu fikum. Artinya di sana ada yang namanya rukun dan syarat dan juga kewajiban pada ibadah-ibadah yang mesti dilakukan. Nah, bagi orang yang wajib untuk melakukan ibadah tersebut sehingga ibadah tersebut menjadi sah dan juga bukan sekedar menjalankan rukun dan syarat dan kewajiban, namun juga harus hilang, harus tidak ada penghalang-penghalangnya dari perkara yang menghalangi ibadah itu sendiri. Nah, seperti disebutkan tadi, pembatal-pembatal sholat, pembatal-pembatal puasa, nah, dan yang semisalnya. Qala Malik rahimahullah, wa kadzalikal bai'u wasyira', demikian juga dalam jual beli, wasairul muamalat, dan pada muamalah-muamalah lainnya, wal muawadhat wa tabarruat, demikian juga dalam perkara ganti rugi, wa tabarruat, dan juga dalam perkara berderma. Labudda min wujudi syurutiha, mesti terwujud syarat-syaratnya. Wa min tifa'i ma yufsiduha wa yubtiluha, dan dari hilangnya perkara yang merusak dan membatalkannya. Qala wa kadzalikal mawarithu, demikian juga dalam perkara warisan. La yarithu ahadun lam yuqim bihi sababul irf, demikian juga dalam perkara warisan. Nah, seorang tidak mendapatkan warisan, la yarithu ahadun lam yaqum bihi sababul irf, seorang tidak mendapatkan warisan yang dia tidak memiliki sebab untuk mendapatkannya. Nah, wa tujadu syurut, dan juga didapatkan padanya syarat-syarat. Thumma layatimul irfu hatta tantafiya mawani'ul irfi min qatlin warikin wakhtilafi dinin, demikian juga kemudian tidaklah sempurna pewarisan tersebut sampai hilang perkara-perkara yang menghalangi warisan berupa pembunuhan dan juga perbudakan ataupun perbedaan agama. Naam. Barakallahu fikum. Perkara yang menghalangi warisan di antaranya pembunuhan, yaitu seperti seorang yang ingin cepat mendapatkan warisan, ia membunuh orang yang mau mewariskan. Naam. Maka dia terhalangi dari mendapatkan warisan meskipun dia secara asal sebagai ahli waris. Demikian juga kalau dia itu budak. Nah, demikian juga perbedaan agama. Qala wa kadzalika nikahu, demikian juga dalam perkara nikah. La yasihu hatta yujadu ruknahu, tidak sah nikah sampai terdapat padanya dua rukun. Wa syurutuhu, dan juga syarat-syaratnya. Wa tantafi mawani'uhu, dan juga hilang apa yang menjadi penghalang-penghalangnya. Qala wa kadzalikal hududu wal qisas, demikian juga dalam perkara had dan qisas. Wa tawabi'u dzalika labudda fi kulli hukmin minha, dan cabang-cabang dari semua itu mesti fi kulli hukmin minha min tamami syurutihi wa min tifa'i mawani'ihi, mesti demikian juga pada cabang-cabangnya, pada setiap hukum darinya mesti terpenuhi padanya syarat-syarat dan hilangnya yang menjadi mawani, penghalang. Wa quluha mufassalatun fi kutubil ahkami ma'rufatun, dan semuanya dijelaskan pada hukum-hukum pada kitab-kitab hukum ma'rufatun, yang perkara tersebut sudah menjadi perkara yang dikenal, diketahui. Qala wa li hadza kullu ibadatin aw mu'amalatin aw aqdin min al-uqudi idza fasadat fala budda li dzalika min ahadi amrain. Karena itu setiap ibadah atau muamalah atau akad dari akad-akad yang ada, idza fasadat, apabila rusak, fala budda li dzalika min ahadi amrain, apabila rusak maka mesti ada padanya salah satu dari dua perkara. Rusaknya karena salah satu, karena salah satu dari dua perkara. Apa itu? Qala imma li faqdi lazimin min lawazimiha, yaitu baik karena hilang, tidak terpenuhinya perkara yang mesti dari kemestian yang harusnya ada, aw li wujudi mani'in khosin yuktiluha, atau karena adanya penghalang khusus yang membatalkannya. Wallahu a'lam. Naam. Barakallahu fikum. Selesai dari kaidah yang ke-8, alhamdulillah. Naam. Barakallahu fikum. Qala ma'alib rahmatullahi taala at-tasi'atu, kaidah yang ke-9. Al-urfu wal 'adatu yurji'u ilaihi fi kulli hukmin hakama bihi syari'u wa lam yahuddahu bihaddin. Uruf dan adat, kebiasaan, yurja'u ilaihi, menjadi marja', menjadi tempat kembali, fi kulli hukmin, pada setiap hukum, hakama bihi syari'u, yang syariat itu sudah menentukan hukum tertentu, walam yahuddahu bihaddin, namun syariat tidak menentukan batasannya. Nah, uruf, adat, kebiasaan menjadi landasan hukum pada hukum yang telah syariat tentukan, namun syariat tidak merinci batasan-batasannya. Nah, artinya batasan-batasan ini kembalinya kepada uruf, kepada adat. Nah, barakallahu fikum. Qala ma'alib rahmatullah, hada aslun wasi'un mawjudun fil mu'amalat. Kaidah ini adalah kaidah yang sangat luas, atau kaidah yang luas yang ada pada banyak mu'amalah, wal huquq, dan juga hak-hak, wa ghairiha, dan selainnya. Wadhalika anna jami'al ahkami yuhtaju kulun yahtaju kullu wahidin minha ila amrain. Yang demikian itu dikarenakan semua hukum-hukum butuh kepada salah satu dari dua perkara. Qala ma'rifatu haddiha wa tafsiriha, yaitu ma'rifat, pengetahuan tentang batasannya dan tafsirnya, penjelasannya, dari penjelasan dari batasan tersebut. Fuma ba'da dzalika yahkumu 'alaiha bil hukmi syar'i. Kemudian setelah itu dihukumi dengan hukum syar'i. Fa idza wajadna syari'a qad hakama 'alaiha bi ijabin aw istihbabin aw tahrimin aw karahatin aw ija'u bi ibahatin fa in kana qad haddaha haddan fa in kana qad haddaha wa fasaraha wa mayyazaha raja'na ila tafsiri syari'. Nah, ya, kita ulang. Sesungguhnya setiap hukum butuh kepada salah satu dari dua perkara, yaitu mengetahui had, pengertian dan tafsirnya dan penjelasannya, batasan dan penjelasannya. Kemudian setelah itu yahkumu 'alaiha bihukmin syar'i, menghukumi dengan hukum syar'i. Fa idza wajadna syari'a qad hakama 'alaiha bi ijab, jika pensyariat telah menghukumi dengan hukum wajib, aw istihbab, atau hukum yang mustahab, aw tahrim, atau hukumnya haram, aw karoha, atau makruh, aw ibaha, atau hukumnya mubah. Fa in kana qad haddaha, jika pensyariat telah memberikan batasan, wa fassaraha, dan telah menjelaskan batasan tersebut, wa mayassaha, dan juga telah membedakan merincinya, raja'na ila tafsiri syari', maka kembalinya yang menjadi landasan adalah tafsir, penjelasan dari pensyariat. Kama amara bi sholati wa dzakara fadlaha, fadlaha, sebagaimana Allah memerintahkan sholat dan menyebutkan keutamaannya, wa sababaha, dan juga pahalanya, wa qad haddaha, dan Allah telah memberikan batasannya, wa qad haddaha syari'u, dan juga pensyariat telah memberikan batasannya, wa dzakara tafasila ahkami, tafasila ahkamiha allati tamayyasuha an ghairiha, dan juga pensyariat telah menyebutkan perincian-perincian hukumnya yang membedakan dari yang lainnya, membedakan ibadah tertentu dari ibadah yang lainnya. Fanarji'u fi dzalika ila mahaddahu Allahu wa rasuluh, maka kita kembalinya kepada apa yang telah ditentukan oleh Allah dan Rasulnya. Nah, artinya dalam hukum-hukum yang telah dirinci, nah, disebutkan perkara ibadah tertentu, lalu Allah SWT memberikan batasannya, memberikan perinciannya, maka yang menjadi landasan adalah perincian-perincian tersebut, batasan-batasan yang telah disebutkan tersebut. Nah, seperti dalam ibadah sholat, Allah SWT menyebutkan perincian sholat tentang rukun-rukunnya, tentang syarat-syaratnya, tentang kewajibannya, yang sunnahnya, pembatalnya, dan seterusnya, maka kembalinya pada pada hukum syariat tadi, batasan-batasan yang telah disebutkan dalam syariat. Nah, kalau disebutkan kata sholat, berarti kembalinya kepada perbuatan yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Nah, yang dilakukan dengan ucapan dan perbuatan khusus yang telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, meskipun kata sholat ini dalam batasan lainnya bisa artinya lain, bisa artinya doa. Nah, namun ketika urufnya kembalinya kepada uruf, kepada yang dimaksud oleh syariat sholat, sholat yang ma'ruf, maka batasannya kepada batasan yang ma'ruf. Nah, barakallahu fikum. Kaidah ini, kaidah yang ke-9 ini, ulama menyebut dengan kaidah kubroh, termasuk dari 5 kaidah besar, yaitu al-adam muhakkama. Al-adam muhakkama, adat itu menjadi hukum. Adat itu menjadi hukum, dan yang dimaksud dengan adat berasal dari aud, yaitu tikraru syai marratan ba'da ukhra. Adat itu terulangnya sesuatu dari satu ke satu yang lainnya, artinya sesuatu yang terus terulang. Nah, kita artikan kebiasaan, itu adatnya. Adat artinya apa? Kebiasaan. Karena secara bahasa Arab disebutkan artinya tikraru syai marratan ba'da ukhra, terulangnya sesuatu terus berulang dari satu ke yang lainnya. Nah, barakallahu fikum. Dan kaidah ini, kaidah yang menyebutkan pada kaidah yang ke-9 ini, atau dengan nama kaidah al-adam muhakkama, adalah kaidah yang termasuk dari kaidah penting. Nah, berkata Imam Suyuti rahimahullah menyebutkan tentang agung dan tingginya kaidah ini, beliau berkata, i'lam annal i'tibar an i'lam annal i'tibarul adati wal urfi yurja'u ilahi fil fiqhi fi masail la tu'addu kathiratan. Ketahuilah bahwasanya i'tibar ada, menganggap adat sebagai hukum, adat dan urf sebagai hukum, yurja'u ilahi, yang menjadi marja', menjadi tempat hukum kembali suatu perkara tertentu, fil fiqhi, pada fiqhi, fi masail, pada banyak perkara, la tu'addu kathiratan, yang tidak terhitung, sangat banyak. Dan juga berkata Ibnu Nujaim rahmatullah, i'lam annal i'tibarul adati wal urfi yurja'u ilaihi fil fiqhi fi masail kathiratin, fi masaila kathiratin. Ketahuilah bahwasanya i'tibar adat dan urf, menganggap, menjadikan adat dan uruf sebagai landasan hukum dalam fikih, fi masail kathirah, pada banyak perkara, hatta ja'aluhu aslan, sampai mereka menjadikan ini sebagai kaidah. Nah, kemudian disebutkan dalil dari kaidah tentang adat, ya, adat menjadi suatu hukum. Apa dalilnya? Di antaranya, nah, hadis ini ada yang menyebutkan marfu' dan juga mauquf, dan juga hadis ini 6 sabit marfu' dari Rasulullah SAW dan juga mauquf dari Abdullah bin Mas'ud dengan sanad hasan. 6 qala ma ra'ahul muslimun hasanan fahuwa indallahi hasan. Afan, hadis ini tidak sabit marfu', namun sahihnya mauquf. Maksudnya hadis ini athar, ya, berarti, ya, dari Abdullah bin Mas'ud dengan syarat hasan, bukan dari Rasulullah SAW, yaitu ma ra'ahul muslimun hasanan fahuwa indallahi hasan, yang dipandang oleh kaum muslimin suatu kebaikan, maka di sisi Allah adalah kebaikan. 6 barakallahu fikum. Dan dalil utamanya itu dari Al-Quran. Allah SWT berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 233, wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf, dan kewajiban sang ayah memberi nafkah, menanggung rizki dan pakaian keluarganya dengan ma'ruf, bil ma'ruf, dengan uruf, yaitu memberikan nafkah, memberikan pakaian sesuai dengan uruf, bil ma'ruf. Wa qaluhu ta'ala, dan juga firman Allah Ta'ala, wa lil mutalaqati mata'un bil ma'ruf, dan juga bagi para wanita yang ditalak, mereka mendapatkan mut'ah dengan ma'ruf. Dan juga Allah Ta'ala berfirman, yang tadi surat Al-Baqarah ayat 241. Nah, berikutnya surat An-Nisa ayat 19. Wa'ashiruhunna bil ma'ruf, dan bergaulilah mereka dengan ma'ruf. Dan juga Allah Ta'ala berfirman, fakafaratuhu it'amu asyarati masakina min awsati matut'imuna ahlikum. Kafarohnya yaitu memberi makan 10 fakir miskin dari makanan yang biasa kalian berikan kepada keluarga kalian. Nah, di situ menyebutkan min ausati ma tut'imuna ahlikum. Nah, yaitu para ulama menyebutkan artinya makanan yang biasa diberikan kepada keluarga. Nah, kemudian hadis yang menjadi landasan untuk asal untuk kaidah yang kesembilan ini, hadis Sahih Muslim 6, bahkan di Bukhari dan Muslim, ya, dari Aisyah radhiyallahu anha qala anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Aisyah radhiyallahu anha qalat, berkata 6 anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala lihin, Rasulullah SAW berkata kepada Hind, yaitu wanita istri Abu Sufyan, khudhi min malihi bil ma'ruf ma yakfiki wa yakfi baniki, ambillah dari hartanya bil ma'ruf sesuai dengan uruf, ma yakfiki wa yakfi baniki, yang mencukupimu dan mencukupi anak-anakmu. Nah, yaitu kejadian, menceritakan kejadian tentang suaminya, bahwasanya suaminya itu rajulun syahihun, laki-laki yang pelit. 6. Yang begini begitu dan seterusnya, lalu Rasulullah SAW lalu bertanya tentang bolehkah baginya untuk mengambil harta tanpa sepengetahuannya? Bolehkah bagi Hind untuk mengambil harta suaminya ini tanpa sepengetahuannya? Maka Rasulullah SAW menjawab, khudhi min malihi bil ma'ruf, ambillah harta tersebut sesuai dengan uruf. Nah, artinya sesuai dengan kebutuhan harian, secara umum kebiasaan orang, kebutuhannya kalau dalam sehari untuk dia dan keluarganya itu seberapa banyak. Nah, dan yang semisalnya, khudhi min malihi bil uruf bil ma'ruf, ambillah dari hartanya sesuai dengan uruf, ma yakfiki wa yakfi baniki, yaitu yang mencukupimu dan mencukupi anak-anakmu. Nah, Imam Nawawi rahimahullah berkata, menjelaskan tentang faidah hadis di atas, di antaranya beliau menyebutkan faidah i'timadul urfi fil umuri lati laysa fiha tahdidun syar'iyyun, yaitu i'timadul urf, landasan urf, urf menjadi landasan, fil umur, pada perkara-perkara lati laysa fiha tahdidun syar'iyyun, pada perkara-perkara yang padanya tidak dijelaskan batasan secara syar'i. Tidak dijelaskan batasan rincian secara syar'inya. Nah, barakallahu fikum. Juga hadis yang lain yang menjadi dalil kaidah ini, yaitu tentang kisah Muhayyisah yang menceritakan tentang Naqah, unta milik Bara bin Azib. Unta tersebut masuk kebun seorang laki-laki, lalu merusak kebunnya. Nah, faqadha Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW memberikan hukum anna ala ahlil amwal hifdhuha bin nahar, yaitu bagi orang yang memiliki harta, memiliki kebun, hifdhuha bin nahar, agar menjaga kebun tersebut di waktu siang. Wa alal ahlil mawashi hifdhuha bilail, dan bagi pemilik hewan ternak agar menjaga hewan ternaknya di waktu malam. Nah, berarti perselisihannya dikembalikan kepada uruf. Apa urufnya? Yaitu urufnya kalau mengembala di waktu siang, yang kembalaan itu bisa kesana kemari, maka kewajiban bagi pemilik kebun untuk menjaga kebunnya dari kembalaan orang. Adapun di malam hari, maka menjadi kewajiban yang memiliki kembalaan untuk menyimpan, untuk mengandang, untuk mengurung kembalaannya. Nah, kenapa? Karena di waktu malam adalah waktu urfnya bukan untuk merumput. Nah, untuk membawa atau membiarkan hewan-hewannya. Nah, qala al-Ala'i rahmatullah menjelaskan hadis di atas, li'anal adatan nasi irsalu mawashihim bin nahar. Dikarenakan kebiasaan manusia, adat kebiasaan manusia adalah melepas hewan-hewannya di waktu siang. Lirra'i hasbuha bilail. Maka bagi pengembala untuk menahan kembalaannya di waktu malam. Wa adatu ahlil basatin wal mazari al-qaun fi amwalihim binahar ghaliban duna lail. Dan kebiasaan pemilik kebun, pemilik kebun-kebun, al-qaunu fi amwalihim bin nahar, yaitu kebiasaan mereka berada di kebun di waktu siang, duna lail, tidak di waktu malam. Fabana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam tadmin ala majarat min adatihim. Maka Rasulullah SAW menetapkan hukum tadmin, hukum jaminan ganti rugi, majarat min adatihim, sesuai dengan adat yang berlaku pada mereka. Artinya apa? Artinya kalau ternak itu keluar di malam hari merusak kebun, maka pemilik ternak yang disalahkan, yang harus mengganti apa yang dirusak dari kebunnya. Tapi karena keluarnya siang hari dan kebiasaan hewan-hewan itu merumput di siang hari, maka itu sudah menjadi adatnya hewan kalau siang memang mereka mencari makan. Nah, qala wa dzakaru adillatan ukhra wa fi ma dzakarna ka kifayah. Dan juga para ulama menyebutkan dalil-dalil yang lain, dan apa yang kami sebutkan mencukupi. Nah, mencukupi untuk dalil tentang kaidah kita yang kesembilan, yaitu kada al-urf wal ada yursau ilahi fi kulli hukmin hakama bihi syari'u wa lam yahuddahu bi haddin. Atau bahasa kaidah, bahasa lainnya kaidah khams kubra, al-adatu muhakkama, adat menjadi suatu hukum. Nah, barakallahu fikum. Kita cukupkan sampai di sini. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf kalau ada tutur kata yang kurang berkenan. Jika ada kekeliruan, diingatkan untuk diperbaiki pada pertemuan mendatang. Subhanakallahumma wa bihamdika, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.